Lho. Wah. Tambah handsome rek. Bermakna kan tiap baris kata-kata atau kau hanya di bibir saja? Sungguhkan rindu yang engkau pamerkan atau kau sekadar lakonan.